نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada siang hari ini kita kembali dimudahkan, diberikan taufik, dimudahkan oleh Allah azza wa jal untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka mengkaji dinul Islam yang dia memiliki keutamaan yang sangat besar sebagaimana yang telah ma'ruf. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kita membahas kitab tauhid, tetapi untuk siang hari ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah, yakni kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar, yang biasanya taklim sirah ini pada malam Senin. Cuma kenapa saya sampaikan pada siang hari ini, dikarenakan materinya itu ada sangat mungkin perlu dibahas tentang permasalahan rumah tangga, suami istri dan yang semisalnya. Ya, ini peristiwa yang ma'ruf yang sering mungkin kita mendengarnya, apa yang disebut dengan hadithatul ifik. Nah, peristiwa tuduhan dusta terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang peristiwa ini ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah terjadi ketika sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ghazwatul Muraisih. Yakni sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memerangi Bani Mustalik. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya dengan mudah, dengan kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah dan para sahabat memenangi, bisa mengambil ghanimah, memenangkan peperangan Muraisih. Cuma ada dua kejadian ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah yang cukup menegangkan, menggoncangkan kaum muslimin ketika itu, bahkan menggoncangkan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menimpa perkara tersebut di rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebabkan oleh orang-orang munafikin. Kejadian yang pertama sudah kita sampaikan tentang ucapan Abdullah bin Salul, Rasul Munafikin, Dia mengatakan la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Dia mengatakan sungguh seandainya jika kita pulang ke Madinah, benar-benar orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Itu kejadian yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua, kata penulis rahimahullah, al-hadithatu thaniyah qawlul munafikin bil-ifk. Bil-ifki. Kejadian yang kedua adalah ucapan orang-orang munafikin dengan tuduhan dusta terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah wa hadithu dzalika, dan ceritanya yang demikian adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala fi audatihi min tilkal ghazwah manzilan hina dana minal madinah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau singgah, sepulangnya beliau dari peperangan Muraisi, beliau singgah di sebuah tempat yang dekat dengan Madinah. Thumma adzana birrahil lailan. Kemudian beliau mengumumkan perjalanan di malam hari. Wa kanat ma'ahu Aisyatu radhiyallahu anha. Sementara bersama beliau ketika itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar beliau biasa mengajak salah seorang ataupun dua orang dari istrinya untuk menemani dengan cara biasanya diundi siapa di antara istrinya yang ikut. Fa kharajat li hajatiha. Maka ketika malam itu Aisyah keluar untuk menunaikan hajatnya. Di zaman dahulu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau buang hajat, para wanita itu di malam hari dan mereka menjauh dari kerumunan banyak orang, nyari tempat kosong, tempat sepi, dan biasanya malam hari. Yani sebelum mereka membangun tempat buang hajat di dekat rumah mereka, mereka biasanya keluar di malam hari untuk menunaikan hajat. Falamma raja'at iltamasat sadraha fara'at annaha faqadat aqdaha. Maka tatkala beliau pulang dari buang hajat, beliau meraba-raba dadanya, ternyata dia melihat bahwasannya dia kehilangan kalungnya. Dia melihat bahwasanya kalungnya hilang ketika dia buang hajat. Ini menunjukkan kepada kita faedah ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, memang kebiasaan para wanita itu berhias. Nah, ini ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Berarti beliau memakai kalung. Dan tentunya ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan tanpa diperlihatkan ke halayak ramai. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya kalau enggak salah di surah Az-Zukhruf, tentang kebiasaan para wanita, memang mereka itu dibikin senang untuk berdandan. Berhias, berdandan. Nah, di antaranya dengan memakai gelang, kalung dan yang semisalnya. Lihat pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bilal pada yaumul Id datang berkhutbah di hadapan para wanita, ketika Rasul mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna tasaddaqna tasaddaqna, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, fa inna aktsaru ahli nar an-nisa, dikarenakan aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah neraka, yakfurna yakfurna al-ashir, mereka banyak mengkufuri kebaikan suami. Asyahid, ketika Rasulullah SAW mengatakan bersedekahlah kalian, mereka langsung melepaskan perhiasan-perhiasan mereka, anting-anting mereka, kalung-kalung mereka, gelang-gelang yang ada pada mereka, dilemparkan ke pangkuan Bilal, dilemparkan ke baju ataupun pakaian kain yang telah disiapkan oleh Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya memang para wanita itu biasa berhias dengan perhiasan-perhiasan. Jangan dikatakan bahwa tidak zuhud memakai perhiasan. La, Aisyah radhiyallahu anha memakai kalung, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi para suami ataupun bagi orang tua yang memiliki anak putri atau suami yang memiliki istri, maka berupaya ataupun hendaknya dia berupaya tentunya biqadril istita', sesuai dengan kemampuan, kalau bisa istrinya, begitu juga anak-anak perempuannya memiliki apa? Perhiasan. Walaupun tentunya dengan tanpa takalluf, memberat-beratkan diri di luar kemampuan. Bisa dipahami ya? Diupayakan, karena memang kebiasaan para wanita senang untuk berhias. Tetapi ingat, berhiasnya itu di rumah-rumah mereka di hadapan suami-suaminya. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan berdiamlah kalian, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah Tabaraka wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian berhias sebagaimana berhiasnya, berdandannya orang-orang jahiliyah, keluar dengan memperlihatkan gelang-gelang kakinya, perhiasannya di hadapan keumuman manusia, ini tidak diperbolehkan. Berhias di hadapan suaminya atau di hadapan bukan orang yang bukan mahramnya. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, sebagian afan para ulama sebagian membaca ayat ini bukan dengan waqarna fi buyutikunna, tetapi mereka sebagian ahli qiraah seperti qiraah Basrah dan Kufah, mereka membacanya waqirna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maknanya kalau dibaca dengan waqarna, maknanya adalah dan tetap tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian berdandan sebagaimana berdandannya orang-orang jahiliyah. Kalau tidak punya hajat, keperluan yang memang dibutuhkan, jangan dia sering-sering keluar dari rumahnya. Kalau Ahlul Basrah dan juga Al-Kufah, mereka membaca dengan wakirna, kalau korna dari kata-kata wa, tinggallah kalian, waqara, waqara. Tapi kalau waqirna itu maknanya tenanglah kalian, tenanglah kalian di rumah-rumah kalian, tenanglah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana berdandannya orang-orang jahiliyah. Ini menunjukkan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sama maknanya, saling melengkapi. Tinggallah di rumah-rumah kalian dan tenanglah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, tentramlah di rumah-rumah kalian, dan jangan berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh sama sekali keluar rumah, tetapi diupayakan sesuai dengan hajatnya. Memang hajat diperbolehkan untuk keluar. Dikarenakan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, biasanya dalam ayat ini Allah menggandengkan perintah untuk tinggal di rumah-rumah kalian dan larangan dari bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Disebutkan ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Digandengkan perintah untuk tinggal di rumah, tenang di rumahnya, dengan larangan bertabarruj. Disebutkan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang wanita sering keluar rumahnya, ketika seorang wanita terlalu sering keluar rumahnya, biasanya akan diikuti dengan berhias. Maka digandengkan, tinggallah di rumah-rumah kalian dan jangan berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah. Karena apa? Ketika sering keluar, sering keluyuran, itu biasanya akan mendorong para wanita itu untuk berhias ketika dia keluar. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga inilah ayat Allah tabaraka wa ta'ala dalam suratul Ahzab ayat yang ke-33. Dan perlu diketahui pula khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, rahmat Allah tabaraka wa ta'ala itu sangat dekat kepada para wanita itu ketika mereka berada di rumahnya. Nah, seorang paling dekat dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala wanita itu ketika dia berada di rumahnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bisa dilihat dalam kitabnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala Irwa'ul Ghalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata 'aurah." Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat min baitiha istashrafaha asy-syaitan. Maka jika wanita itu keluar dari rumahnya, maka dia dihias-hiasi oleh syaitan. Maka kata Rasulullah, wa akrabu ma yaku ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Kata Rasulullah SAW, dan tempat yang wanita itu paling dekat dengan rahmat Rabbnya adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Saya ulangi, wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan tempat wanita itu paling dekat dengan rahmat Rabbnya adalah wa hiya dalam keadaan dia berada fi qa'ri baitiha, berada di tengah-tengah rumahnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diperhatikan oleh para wanita. Dan para suami di zaman dahulu, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, para salaf, para sahabat, mereka naam sangat cemburu, sangat enggak suka kalau istri mereka senang keluar, sering keluar. Saya ulangi, para sahabat dahulu itu sangat benci, sangat enggak suka kalau istrinya sedikit-dikit keluar. Bahkan ketidaksenangan mereka ketika istrinya minta izin untuk sholat ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian larang. Nam, para wanita itu kalau mereka minta izin untuk sholat ke masjid. Nah, ini nampaknya kalau dibawakan di zaman sekarang ini kan aneh. Jangan dilarang kalau wanita-wanita kalian minta izin untuk sholat ke masjid. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebiasaan para sahabat. Enggak senang kalau para wanita mereka, istri mereka ikut sholat berjamaah di masjid. Walaupun hukumnya boleh. Bisa dipaham ya? Ya terus bagaimana? Kalau apa? Keluarnya bukan ke masjid. Nah, keluarnya ke pasar-pasar, ke mal-mal dan semisalnya dengan tanpa hajat. Yang tadi dikhawatirkan dituntut dia akan berhias walaupun dia mungkin menutup auratnya, tidak lepas kemungkinan dia akan berhias berdandan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum ingat kisah yang kemarin, Atikah bintu Zaid. Istrinya siapa? Abdullah bin Abi Bakar. Disebutkan dia ini disebutkan adalah zaujatus syuhada. Istrinya para syuhada. Kita sebutkan kemarin karena yang menikahi beliau ini adalah semuanya mati syahid. Pertama dinikahi oleh Abdullah bin Abi Bakar, kemudian mati syahid. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua ini kelewat, ternyata kelewat. Nah, dinikahi oleh Zaid ibn al-Khattab. Kelewat ya. Saudaranya Umar bin Khattab. Zaid, anda bisa tambahkan kekurangan kemarin, dinikahi oleh Zaid ibn al-Khattab. Nah, kemudian meninggal Zaid ibn al-Khattab ketika peperangan di masa Abu Bakar melawan Nabi palsu. Nah, atau yang lainnya memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Setelah Zaid ibn al-Khattab, kemudian dinikahi oleh Umar. Kemudian setelah Umar, dinikahi oleh Az-Zubair ibn al-Awam. Kemudian yang kelima dinikahi oleh siapa? Yang tepat kemarin ada juga kekeliruan, walaupun kadang ada bacanya Husain, tapi nampaknya yang lebih tepat Al-Hasan. Bisa dirawat yang kemarin dinikahi oleh Al-Hasan. Nah, walaupun ada tambahan kisah ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah dia menikah dengan Az-Zubair, nah, dia sempat dilamar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sempat dilamar oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuma dia enggak mau. Kenapa? Dia enggak mau menikah dengan pemimpin. Karena dikhawatirkan apa? Biasanya pemimpin itu mati terbunuh juga. Akhirnya apa? Dia alasannya enggak mau nanti mati lagi. Sudah lima atau sudah empat. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, semuanya mati syahid. Ternyata akhirnya ketika dia enggak mau dinikahkan dengan putranya. Siapa? Al-Hasan. Ternyata qadarullah Al-Hasan pun mati terbunuh. Setelah itu dia dilamar oleh Muawiyah ibni Abi Sufyan. Dia dilamar oleh Muawiyah ibni Abi Sufyan. Dia enggak mau dan tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Ini sekali lagi sebagai pengulang dan pengingat dan penegas yang kemarin, ini menunjukkan keutamaan wanita ini. Bukan, anak khawatir salah paham, bukan semata-mata dikatakan dia jelita, cantik. Lah, buktinya ketika dia umurnya sudah kan menikah sekian lama, sampai sama Umar bin Khattab 10 tahun. Setelah itu kembali dilamar oleh yang lainnya. Ini menunjukkan bukan lagi masalah itunya yang diinginkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi karena memang kemuliaan akhlaknya, bagusnya budi pekertinya dan seterusnya, kebagusan dalam agamanya. Kalau yang diinginkan itu semakin lama semakin berkurang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma yang ana inginkan untuk pertemuan kali ini syahidnya Atikah ini setiap kali dilamar oleh laki-laki, dia mempersyaratkan suaminya enggak boleh melarang dia pergi ke masjid. Yang tertinggal kemarin dan pas pembahasan ini, Atikah ini setiap kali dilamar oleh seseorang, dia mempersyaratkan jangan dilarang kalau aku pengin salat di masjid. Nah, sehingga ketika dilamar oleh Umar, ya sudah Umar memenuhi syarat-syaratnya. Dia pun boleh pergi ke masjid. Dan memang tidak boleh dilarang kan? Rasul mengatakan tidak boleh dilarang. Ketika Zubair setelah Umar bin Khattab meninggal dunia kemudian dilamar oleh Az-Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhu, maka kembali Atikah mempersyaratkan saya boleh dinikahi tapi jangan dilarang saya untuk apa? Sholat ke masjid. Maka terasa berat ini bagi Az-Zubair ibn al-Awwam. Artikan ya, perginya kemana sekarang? Ke masjid. Terasa berat oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Perginya ke masjid untuk sholat. Bahkan para wanita itu habis sholat itu langsung pulang. Lihat bagaimana kisah sholat subuhnya. Para wanita di masjid bersama Rasulullah SAW, mereka Rasul sengaja tidak langsung menghadap ke belakang biar para wanita sempat untuk pulang. Beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, aminka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya beberapa kalimat ketika beliau masih menghadap ke depan. Disebutkan di antara hikmahnya supaya punya kesempatan bagi para wanita untuk segera pulang yang ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Maka Az-Zubair ibn al-Awwam merasa berat, cuma tadi syaratnya terpaksa dipenuhi. Maka Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu mencari cara gimana biar Atikah ini enggak sholat ke masjid. Dilarang enggak boleh. Maka kan dulu kan belum ada lampu, belum ada lampu, belum ada penerangan. Maka ketika sholat Isya, Az-Zubair ibn al-Awwam tidak melarang istrinya, tapi dia pergi duluan, dia nunggu di jalan yang akan dilewati oleh Atikah, yang tidak kelihatan oleh Atikah, tahu-tahu dicolek, dicolek, disentuh Atikahnya oleh Az-Zubair. Nah, dalam keadaan istrinya enggak tahu kalau itu Az-Zubair, langsung lari pulang. Masya Allah, zaman dahulu kan dicolek langsung lari pulang. Takutan, ketakutan. Nah, sekarang dicolek nampaknya biasa saja. Nah, dicolek itu kan banyak apa dikit? Ya namanya dicolek. Nah, Masya Allah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sengaja enggak kelihatan tempat yang gelap, Isya di perjalanan dicolek oleh Az-Zubair, lari Atikahnya pulang. Besoknya aku enggak mau lagi salat ke masjid. Kenapa? Ada bahaya, ada yang nyolek-nyolek. Padahal siapa? Suaminya sendiri. Maksudnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana kecemburuan para salaf. Hatta istrinya pergi untuk sholat ke masjid sangat berat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi pergi ke belanja sendirian, kemudian pergi kondangan, berhias dan yang semisalnya. Tambah lagi salaf, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa meneladani para salaf. Kembali kepada kisah, insyaallah baru sedikit dah panjang. Faraja'at taltamisuhu fil mawdhi'il ladzi faqadathu fihi hatta wajadathu. Maka Aisyah pun karena kehilangan kalungnya, jadi faedah yang pertama apa? Kebiasaan para wanita apa? Berhias, berdandan. Dan pada walinya kalau punya kemampuan dibelikan perhiasan. Jangan sayang-sayang untuk istrinya, tuh anak putrinya, kalau memang mampu diberikan apa? Perhiasan. Nah, biqadril istita. Nah, apalagi kalau istrinya juga diajak sibuk bekerja, tambah lagi harus dimanjakan. Nah, maka Aisyah pun kembali mencari kalung tersebut di tempat yang dia kehilangan kalung tersebut, yakni ketika buang hajat. Sampai akhirnya dia pun menemukan kalung tersebut. Wartahalal jaisu, dalam keadaan pasukan telah berangkat. Wa hamalu haudajaha ala ba'iriha dhannan minhum annaha fi, dan tentara prajurit mengangkat haudaj Aisyah, haudaj sekedup atau sekedup ya, tempat wanita yang biasanya ditaruh di atas onta, biasanya mau naruh ke atas onta dipikul oleh tentara. Ingat ya, kalau kita sering dulu nonton-nonton film-film atau sinetron apa itu? Yang gitu-gitulah. Silat, pencak silat itu kan ada wanita putrinya dibawa di apa namanya? Itu dipikul oleh pasukan. Nah, ini diangkat untuk ditaruh di onta. Tepat wanita. Dalam keadaan mereka mengira bahwasanya Aisyah berada dalam sekedup tersebut. Walam yunkiru khiffata al-haudaj likaunihim jama'atan walikauniha khafifatan. Dan mereka tidak mengingkari ringannya sekedup tersebut. Dikarenakan yang mengangkat itu banyak orang. Yang mengangkat rombongan, sementara Aisyah memang ketika itu badannya masih ringan. Masih ringan. Wa raja'at Aisyatu ila manazilihim falam tajid ahadan. Dan kembalilah Aisyah ke tempat mereka yang tadi beristirahat. Ternyata beliau tidak mendapati seorang pun di tempat tersebut. Beliau tidak mendapati seorang pun di tempat tersebut. Tadi dikirain beliau ada di dalam sekedup sehingga diangkat berangkat. Faqa'adat hunaka ala annahum sayafqadunaha fayarji'una fi talabiha ila hadzal makan faghalabat aynaha hatta namat. Maka ketika dia tidak mendapati seorang pun di tempat prajurit tadi, Aisyah pun duduk di sana. Beliau pun duduk di sana dikarenakan pasukan ketika nanti mereka kehilangan Aisyah, mereka akan kembali mencarinya di tempat tersebut. Nah, dikarenakan apa? Ketika nanti tentunya dugaan Aisyah, ketika pasukan tahu nanti dia enggak ada, mereka akan kembali mencarinya di tempat tersebut. Fawalabat aynaha hatta namat. Maka ternyata beliau dikalahkan oleh kantuknya, beliau pun akhirnya tertidur. Aisyah tertidur di tempat tersebut sendirian. Sebelum dilanjutkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini terdapat faedah bagaimana kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kecerdasan akal beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di mana ketika dia tertinggal, beliau enggak kemana-mana, di situ saja. Karena kalau orang tertinggal sesuatu, pasti akan mencari ke tempat yang mereka kehilangan benda tersebut. Bisa dipahami tidak? Kita kehilangan jam, akan dicari tempat di mana kita duduk, di mana kita istirahat, dicari jamnya. Kehilangan HP juga demikian, akan dicari di tempat demikian. Gak mungkin kehilangannya di arah gelombang, kita cari arah Gumai sana. Nah, gak cerdas orang ini namanya. Udah tahu dia pergi datang dari gelombang, perjalanan gelombang, nyari barang hilang ke Gumai. Bodoh gak ketulungan berarti yang demikian. Pasti akan mencari tempat yang tadi asal dia tinggal ataupun asal dia berjalan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Aisyah tahu kalau mereka kehilangan akan mencari di tempat tersebut sehingga beliau gak kemana-mana. Nah, kalau kemana-mana nanti orang datang mencari, di situ gak ada, pulang lagi orang. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau ada anak-anak perempuan yang hilang di suatu tempat, maka jangan kemana-mana, diamlah di tempat tersebut biar enak mencarinya. Nah, biasanya kan hilang gak ketemu itu kan sudah gak ada lagi di tempatnya, sahih? Kalau orang kehilangan sampai diumumkan, tadi di sini pak, iya tadi orangnya pergi. Nah, itu enggak secerdas Aisyah radhiyallahu anha. Beliau di situ saja, karena tahu orang yang kehilangan sesuatu akan mencari di tempat tadi dia duduk, dia istirahat dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Rozana, kecerdasan akalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini faedah ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa kana, sehingga sampai beliau tertidur di tempat tersebut. Wa kana ahadus sahabah wa huwa Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami, qad bata min wara'il jais. Beliau ini tertinggal di belakang pasukan. Beliau ini tertinggal di belakang pasukan. Kenapa? Wa kana katsiran naum, falam yastayqidh illa mu'akhkharan. Beliau ini kalau tidur tuh pulas. Safwan bin Al-Mu'attal kalau tidur tuh sangat nyenyak. Nam, dia tidak terbangun kecuali bangunnya mesti belakangan. Bisa dipaham ya? Rombongan, banyak pasukan, dia mesti kalau bangun terakhir. Nam, kuat tidurnya ataupun banyak tidurnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bukan termasuk celah ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Beliau ini itu termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Nah, dan tidak mungkin tidak terlalu dibangunkan oleh pasukan karena memang posisi mereka ini pergi mau apa pulang? Pulang, sehingga bukan mau menghadapi peperangan akan genti. Nah, tetapi apa? Sudah bahasanya nyantai ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dia ini enggak bangun kecuali belakangan. Pasukan telah berangkat, dia tertidur. Fasalaka sabilal jais, maka dia pun menempuh jalan yang ditempuh oleh pasukan tadi. Falamma taqaddama ra'a sawada insanin na'im, maka tatkala beliau maju bangun dari tidurnya untuk menyusul pasukan, beliau melihat hitam manusia yang sedang tertidur. Hitam manusia yang sedang tertidur. Ada faedah ya khana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya kebiasaan para salaf itu pakaian mereka itu hitam. Bisa dipaham ya? Safwan bin Mu'attal melihat hitam manusia yang sedang tidur. Hitam manusia yang sedang tidur. Kebiasaan para salaf pakaian mereka adalah gelap. Begitu juga sebagaimana tadi kisah para sahabiat yang ikut sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan mereka itu memakainya hitam-hitam seolah-olah burung gagak yang hitam ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, seolah-olah apa, burung gagak yang hitam. Itu yang dianjurkan adalah pakaiannya jangan yang terang, yang gelap, atau lebih tepatnya tidak mencolok ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para wanita walaupun dia mungkin menutup auratnya dengan pakaiannya, tetapi ketika pakaiannya berhias atau pakaiannya warnanya mencolok, maka dia akan menjadi pusat perhatian. Nah, misalnya berwarna merah. Nah, biasanya agak kurang pas wanita memakai pakaian yang berwarna merah. Sementara yang lainnya hitam, kemudian biru gelap dan seterusnya, ketika warna merah atau warna hijau misalnya kan, itu akan menimbulkan perhatian. Maka ini dihindari oleh para wanita. Kebiasaan para salaf pakaian mereka adalah gelap. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Falamma qaruba minhu 'arafa annaha 'Aisyah. Maka tatkala sahabat Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu mendekat kepada hitam manusia yang sedang tidur tadi, beliau mengenali bahwasanya itu adalah Aisyah. beliau kenal bahwasanya itu adalah Aisyah. Kenapa? Li'annahu kana ra'aha qabla al-hijab. Dikarenakan sahabat yang mulia Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu pernah melihat Aisyah sebelum turunnya ayatul hijab. Nah, dikarenakan dia pernah melihat Aisyah sebelum ayatul hijab. Faqala, maka Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zawjatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lam yakul kalimatan ghairu dzalika. Kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau tidak mengucapkan satu kalimat pun kecuali ucapan itu saja. Sampai nyampai bersama rombongan pasukan, tidak ada beliau mengucapkan kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zawjatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adab nam berbicara kepada para wanita. Bagi para lelaki, adab berbicara kepada para wanita. Tidak berbicara kecuali memang seperlunya. Safwan bin Al-Mu'attal cuma mengucapkan keterkejutan dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulillah, itu saja. Nah, tidak mengucapkan kenapa engkau tertinggal di sini, gimana ceritanya. Lah, enggak sampai nanya demikian ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkejut dia, kenal sudah. Nah, tidak menanyakan gimana ceritanya, kok bisa? Mungkin kalau kita sanggup enggak seperti Safwan bin Al-Mu'attal ini? Aduh, enggak sanggup. Nah, enggak sanggup ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ucapan seperti ini, cuma sedikit seperti ini, subhanallah, disebarkan oleh orang-orang munafikin nanti dengan tuduhan yang mengerikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma satu ucapan, enggak banyak basa-basi Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Sehingga kalam dengan para wanita pun demikian, terkhusus yang bukan mahramnya, jangan melebihi dari keperluan. Keperluan itu apa? Ya semacam apa? Belanja. Nah, sekarang kan penjual kan banyak wanita. Kesulitan kita kalau enggak mau bicara sama wanita, mau apa? Ya diam saja, ya enggak mungkin. Nah, tapi seperlunya. Ya, mau tomat sekian, apa cabai sekian, ini sekian. Jangan, iya bu, memang cabai lagi mahal bu. Nambah-nambah, ya sudah, beli cabai sekian, tomat sekian. Jangan nyambung-nyambung cabai mahal, tomat murah, ini tidak. Lah, tidak demikian ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seperlunya. Ini adab berbicara kepada para wanita. Begitu juga itu kalau laki-laki. Kalau laki-laki mereka diperbolehkan berbicara kepada para wanita memang kalau memang perlu, seperlunya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, indal hajah. Para wanita pun ketika diajak bicara maka tidak boleh bagi mereka untuk melembutkan ucapan mereka. Tidak diperbolehkan ketika berbicara dengan para lelaki untuk melembutkan ucapan mereka. Harus tegas mengucapkan, jangan berkata-kata dengan lembut kepada para lelaki. Ini susah didapatkan bagi orang para wanita yang berjualan. Enggak mungkin dia akan berkata dengan tegas, mesti akan berkata dengan apa? Lembut. Akan berkata dengan lembut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka diupayakan bagi para wanita untuk tidak berjualan yang akan berhadapan tentunya dengan para lelaki. Kalaupun berjualan, maka carilah yang memang pelanggannya adalah para wanita, jangan laki-laki. Naam. Walam yakul kalimatan ghaira dzalika. Beliau tidak mengucapkan selain ucapan ini. Ini adab berbicara kepada para wanita. Begitu juga adab para wanita ketika berbicara dengan laki-laki. Wastayqadhat Aisyatu radhiyallahu anha bi sima'i sautihi. Maka mendengar ucapan Safwan bin Al-Mu'attal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pun terbangun. Fa khammarat wajhaha bi jilbabiha. Maka Aisyah pun menutupi wajahnya dengan jilbabnya. Maka Aisyah pun langsung menutupkan jilbabnya ke wajah beliau radhiyallahu anha. Yang namanya orang ya tertidur, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, enggak ada orang biasanya terbuka biar lebih nyaman. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita semuanya sama dengan ucapan di atas ketika Safwan bin Al-Mu'attal mengenalinya disebutkan sebelum turun ayatul hijab. Ini menunjukkan hijabnya para wanita itu adalah yang menutupi seluruh badannya hatta wajahnya. Nah, yang sahih, yang benar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hijabnya para wanita itu adalah menutupi seluruh wajahnya. Nah, baik kakinya, seluruh badannya, baik kakinya maupun telapak tangannya maupun wajahnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, walaupun ada sebagian yang berpendapat wajah dan telapak tangan diperbolehkan, tapi yang sahih, yang benar dengan nas-nas hadis dan juga Al-Qur'an ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya telapak tangan, begitu juga wajah, itu juga aurat yang harus ditutup oleh para wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Dengan dalam kisah ini disebutkan sangat jelas sebelum turun ayat hijab. Berarti kan setelah turun ayat hijab enggak bisa dikenali lagi. Bisa dipaham ya? Dilihat telah melihatnya sebelum turun ayatul hijab, berarti kan setelah ayatul hijab orang yang tidak pernah melihatnya maka tidak bisa dikenali. Dan juga dikuatkan dengan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang langsung mendengar suara itu menutupkan apa? Wajahnya dengan jilbabnya. Ini khonafidin azani Allah wa iyyakum. Menunjukkan wajibnya bagi para wanita untuk berhijab dengan hijab yang sempurna yang menutupi seluruh badannya. Wa qarraba Safwan rahilatahu, dan kemudian Safwan mendekatkan kendaraannya. Wa ana khaha farakibat, kemudian mendudukkan kendaraannya, ontanya, maka ontanya pun menderung. Wa amsaka huwa zimamun naqah, apa wa amsaka huwa zimaman naqah yamshi amamaha hatta wasala ilal jaisi wa hum nazilun fi nahril dhahirah. Saya ulangi, Safwan bin Al-Mu'attal mendudukkan kendaraannya, kemudian menahan tali kekangnya, tali kekang ontanya, kemudian beliau berjalan di depan. Beliau berjalan di depan menuntun ontanya, sementara Aisyah di belakang di kendaraannya tersebut sampai beliau tiba ke pasukan yang sedang beristirahat, mampir di Nahru al-Zahirah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak ada ucapan Safwan bin Mu'attal sampai ketemu pasukan kecuali ucapan yang pertama tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'a dhalika aduwullah Ibnu Ubay wajada mutanaffisan min karbin nifaki wal hikdi fattahamahuma bil fujuri ifkan wa zura. Dan tatkala musuh Allah Abdullah bin Ubay Rasul Munafikin melihat hal tersebut, melihat Aisyah datang bersama Sofwan bin Al-Mu'attal, beliau ataupun orang ini mencari-cari kesempatan dari kesempitan kemunafikan dan dendamnya. Maka dia pun menuduh Aisyah dan juga Sofwan bin Mu'attal dengan 7 tuduhan telah berbuat maksiat. Dibangun di atas kedustaan dan tuduhan yang keji. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhadha yastahki dhalika wa yastawsihi wa yujammi'u wa yajma'uhu wa yufarrikuhu wa yusihuhu wa yudhi'uhu wa kana ashabuhu yataqarrabuna bihi ilaihi falamma qadima atau qadimul madinata afadu fihi hatta in khada'a adadun minal mu'minin. Maka mulailah dia mencari tahu kejadian tersebut, mengumpulkan data-data ataupun meneliti kejadian tersebut. Kemudian dia mulai menyebarkan berita tersebut. Dan para sahabatnya pun mendekatkan diri kepadanya dengan berita tersebut. Maka tatkala mereka tiba di Madinah, maka orang-orang munafikin pun menyebarkan fitnah tersebut. Maka orang-orang munafikin pun ketika tiba di Madinah menyebarkan fitnah tersebut. Fitnah tuduhan yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan keji maksiat dengan Sofwan bin Al-Mu'attal, sampai tertipulah sejumlah kaum mukminin dengan berita dusta tersebut. Sampai tertipulah beberapa orang kaum muslim kaum mukminin dengan berita dusta tersebut. Wa maridat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah pun ketika hina qadimatil Madinah, ketika tiba di kota Madinah beliau pun sakit. Beliau sakit. Padahal beliau sakitnya ya bukan karena berita tersebut. Beliau enggak tahu sama sekali beritanya. Wa tala maraduha hat nahwa syahrin. Dan sakitnya beliau berlangsung lama sekitar sebulan. Sakitnya Aisyah itu berlangsung sekitar sebulan. Fakanatil madinatu tamuju biqauli ahlil ifk. Maka Madinah pun bergoncang dengan ucapan orang-orang yang menyebarkan berita fitnah, berita dusta tersebut. Wahia la ta'lamu syai'an, dalam keadaan Aisyah tidak mengetahui itu sedikit pun. Enggak tahu apa yang terjadi. Wa inna ma kana yuribuha annaha lam takun tara al-lutfa alladhi kanat tarahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yashtaki. Hanya saja yang membuat ragu Aisyah radhiyallahu anha, dia enggak tahu beritanya apa di luaran sana, dia sakit selama sebulan. Enggak tahu apa yang sedang diberitakan, diceritakan oleh banyak orang, cuma dia merasakan keraguan. Dia melihat tidak ada lagi sifat ataupun kelembutan yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Fakana sallallahu alaihi wasallam yadkhulu 'alaiha fayusallim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah kemudian mengucapkan salam. Wa yaqul kaifatikum, dan mengatakan bagaimana keadaanmu. Tsumma yarji'u wa la yajlisu indaha. Kemudian kembali cuma mengatakan gimana kabar kamu, kemudian kembali dan tidak duduk di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya apa? Ada kelembutan ketika Aisyah sedang sakit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak beliau rasakan. Ada sesuatu yang mencurigakan Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tiwala hadhihi al-fatrah sakitan la yatakallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama masa ini beliau diam tidak berbicara. Beliau diam tidak berbicara. Falamma istalbathal wahyu tawilan istasyara ashabahu. Maka tatkala wahyu lama enggak turun, beliau pun mulai bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Beliau pun mulai bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Fa asyara Ali ibn Abi Thalib bi firakiha talwihan. Maka dia pun ataupun maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada beliau untuk menceraikan Aisyah. Untuk menceraikan beliau sebagai isyarat atau sepintas saja. Saya enggak tahu ucapannya apa. Masih banyak wanita yang lain. Naam. Wa asyara Usamah wa ghairuhu bi imsakiha wa annaha katibril khalis. Sementara Usamah bin Zaid dan selainnya memberikan saran isyarat kepada Rasul untuk tetap menahan Aisyah, jangan diceraikan. Dan kata dan bahwasanya Aisyah itu katibril khalis, seperti emas yang murni. Aisyah itu seperti emas yang murni, tidak ada kotorannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mendengar sarannya Usama, faqama sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wasta'dzara min rajulin ballagha atau balagha adzahu fi ahlihi wa kanatil isyarah ila Abdullah bin Ubay fa adhhara sayyidul Aus raghbatahu fi qatlihi wa akhadhat al-hamiyah sayyid al-khazraj li anna ibna Ubay kana minhum fatathawara al-hayyan hatta khaffadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah pun berdiri setelah meminta saran musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, yang mana Usamah bin Zaid dan yang lainnya mengatakan tahan beliau Aisyah dikarenakan dia itu seperti emas yang murni. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berdiri naik mimbar dan beliau meminta alasan kepada laki-laki yang telah berlebihan dalam mengganggu keluarga beliau. Beliau meminta apa alasan orang yang telah berlebihan dalam mengganggu, menyakiti keluarga beliau. Dan isyarat ini kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin yang gencar menyebarkan berita dusta ini. Maka mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa azhara sayyidul Aus raghbatahu fi qatlihi. Pimpinan Aus, pimpinan tokohnya Aus, pimpinan Aus, suku Aus itu menampakkan keinginannya untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Biar tak bunuh, tak penggal lehernya, kata Sayyidul Aus. Siapa pimpinannya? Man? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidul Aus. Pimpinan Aus adalah Sa'ad bin Mu'ad. Dia berkeinginan untuk membunuh Abdullah bin Ubay karena telah terlalu berlebihan mengganggu keluarga Rasulullah SAW. Ternyata kemudian kesukuan mengenai pimpinan Khazraj. Siapa pimpinan Khazraj? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Dua orang sahabat yang mulia yang dikenal dengan Sa'dain. Nah, Sa'ad bin Mu'ad dan juga Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad pimpinan Aus, sedangkan Sa'ad bin Ubadah pimpinan Khazraj. Mengenai dia kesukuan, dikarenakan apa? Ibnu Ubay ini termasuk Khazraj. Nah, maka kedua pihak itu memanas hampir bentrok sampai mereka dilerai, dipisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta haffadhahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka dipisah, dilerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan, sebelum dilanjutkan, di antara faedahnya adalah di antara sifatul munafikin, di antara sifat orang-orang munafikin adalah biasa berucap dengan ucapan yang dusta. Nah, di antara kebiasaan orang-orang munafikin adalah berkata dengan perkataan yang dusta. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, apa? Ayatul munafik thalath. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Di antaranya apa? Idza hadatsa kadzaba. Jika dia berbicara dusta. Biasa. Kemarin juga, kemarin kejadian yang sebelumnya, dia telah mengatakan, kalau kita la'in roja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, dilaporkan oleh Zaid bin al-Arqam. Ketika dilaporkan, dia apa? Bersumpah-sumpah mengingkari ucapan dia. Biasa berdusta, apalagi lebih parah lagi diiringi dengan dengan sumpah. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Begitu juga di antara faedah dari penggalan yang di atas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi para suami itu bersikap lembut kepada istrinya, terlebih ketika istrinya sedang sakit. Nah, ini masya Allah bagi para suami ini diantara tugas yang cukup berat. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk bersikap lembut kepada istrinya, terutama ketika istrinya sedang sakit. Kalau tidak sedang sakit, naam, lembut. Tapi kalau sedang sakit ini dituntut untuk lebih. Naam. Ingat bagaimana kondisimu kalau engkau yang sakit. Bagaimana lembutnya istrimu kepadamu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma biasanya Allah alam, enggak sama kelembutan apa? Istri kepada suami yang sedang sakit dengan kelembutan suami terhadap istri yang sedang sakit. Ini menunjukkan betapa berharganya para istri-istri kita semuanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu banyak cerita biasanya, ini ceritanya, di antara ceritanya keluhan seorang istri yang mengatakan, kenapa suami saya ini enggak nuduh siapa-siapa ya. Nah, ini pelajaran saja. Nah, ada keluhan, kenapa suami saya ini, kalau saya sakit kok kayak cuek-cuek saja. Nah, ini terjadi, tetapi koreksi masing-masing, perbaiki masing-masing. Maka istri yang lain menasehati, biasa kalau suami itu seperti itu. Ya, biasa. Bukan suamimu saja maksudnya yang cuek ketika istrinya sakit. Yang lainnya juga biasanya agak cuek. Kalau enggak bisa dibilang cuek, apa? Kuranglah perhatiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, disebutkan oleh Aisyah, biasanya lebih lembut tentunya ketika beliau sakit. Ini enggak cuma nanya terus pergi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Saya lagi tanbih bagi para suami, nasihat bagi para suami untuk bersikap lembut kepada istrinya, terlebih lagi kalau istrinya sedang sakit. Naam. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini juga, insyaallah sudah habis waktunya, sepanjang. Yang terakhir nampaknya sementara. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Di antara faedahnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Qur'an. Ini menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar ucapan Allah tabaraka wa taala, bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Sampai berita menyebar selama sebulan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan menimpa, bahkan agak berpengaruh dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berita yang tersebar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keputusannya adalah wahyu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma dengan hikmahnya Allah, wahyu selama sebulan itu enggak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar ujian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang itu diuji oleh Allah tabaraka wa taala sesuai dengan kadar imannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ditunggu wahyu ternyata enggak turun-turun. Sama seperti apa? Ketika orang-orang Quraisy bertanya, diminta oleh orang-orang Yahudi, tanyakan kepada orang yang mengaku Rasul Muhammad itu tentang tiga perkara. Tanyakan kepada dia tentang tiga perkara, tentang Dzulqarnain, kemudian tentang Ashabul Kahfi, dan tentang Ruh. Nah, dia tidak akan bisa menjawab kecuali seorang Nabi. Maka Rasul mengatakan, tunggu besok. Ternyata subhanallah, besok enggak turun wahyunya. Tunggu besok enggak turun wahyunya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ujian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi untuk menunjukkan kepada kita Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah tabaraka wa taala, bukan karangan, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau seandainya Muhammad itu mengadakan perkara-perkara yang dusta atas kami, maka kata Allah tabaraka wa taala, kami akan pegang, la akhadna bil yamin, akan kami akan hukum dia dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan potong urat nadinya, kata Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sementara yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, kisatul ifik. Semoga yang ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.